Bagaimana seorang bermakmum kemudian imam selesai membaca Al-Fatihah, kemudian baca amin, kemudian orang tersebut baca amin, juga kemudian orang tersebut melanjutkan baca Al-Fatihah setelah selesai imam baca amin, dan apakah orang tersebut diperbolehkan membaca amin setelah baca Al-Fatihah? Boleh. Sebab dalam suratul Fatihah itu ada doa, dan kita dianjurkan mengucapkan amin setelah membacanya.